السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمكم الله، pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa duduk bersimpuh di majlisul ilmi, untuk bisa mendengarkan kalamullah dan kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan dikaji. Dan ini semua atas nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, yang begitu agung, yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Terkait dengan nikmat sehat ini, betapa banyak saudara-saudara kita yang hanya bisa tergeletak di atas tempat tidurnya dikarenakan Allah Azza wa Jalla uji ia dengan penyakit. Maka ini patut kita syukuri. Kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai saat ini, sampai detik ini, hari ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat sehat tersebut, yaitu dengan cara memanfaatkan nikmat sehat ini untuk terus di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, namun sebaliknya untuk terus berada di atas ketaatan kepadanya dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana berkat kegigihan beliau, kesungguh-sungguhan beliau di dalam mengemban amanah berupa risalah Islam yang Allah Azza wa Jalla amanahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan manisnya iman, merasakan indahnya berada di atas agama yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pembahasan kita masih berkaitan tentang tauhid, masih berkaitan tentang ilmu akidah, yaitu dengan kitab Al-Qawl Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada ketika kita berbicara tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka saya teringat salah satu perkataan dari sahabat yang mulia di dalam atharnya, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan, "Kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadati fa ma'naha at-tauhid." Segala yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an berupa ibadah, segala yang Allah Azza wa Jalla sebutkan berupa ibadah di dalam firman-Nya, Allah sebutkan salat, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya yang kita harus kerjakan, maka makna dari ibadah tersebut, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tidak lepas dari tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla jika pada ibadah tersebut tidak ada tauhid, tidak ada tauhidullah. Sebagaimana kita sering sebutkan bahwasannya ibadah orang yang riya, yang ia mengerjakan ibadah namun tidak niatnya karena Allah azza wa jalla ketika mengerjakan ibadah tersebut, maka ibadah ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita ketahui, riya, lawan dari kata riya ini adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah tersebut. Dan inilah pentingnya kita mempelajari akidah, pentingnya kita mempelajari tauhid, agar ibadah yang kita kerjakan, agar capek dan lelah kita kerjakan berupa ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terkait pembahasan kita dengan al-qaulul mufid ala kitab at-tauhid ini, kita telah sampai pada apa yang disebutkan oleh al-muallif atau asy-Syari, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan beliau memberikan satu tanbih, satu peringatan yang menunjukkan poin ini adalah poin yang penting untuk dibahas dan dikaji. Dan beliau tuliskan di situ tanbih. Ini terdapat peringatan. Apa maksudnya dari tanbih tersebut? Maksud dari tanbih ini adalah tanbih dari apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas permasalahan yang ketujuh yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu al-mas'alatu al-kabira anna ibadatallahi la tahsul illa bil kufri bi taghut, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa direalisasikan melainkan dengan ingkar kepada taghut. Telah kita sebutkan apa makna dari taghut, yaitu kullu ma ubida min dunillah fahuwa taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka ini masuk dalam kategori taghut. Dan terkait pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan tanbih, memberikan satu peringatan, satu pembahasan yang begitu penting untuk kita kaji dan kita bahas. Beliau mengatakan, "La yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dhalika." Dan ini perlu kita perhatikan. Perkataan yang indah dari beliau, dan ini juga adalah merupakan salah satu bentuk rahmatnya ahlu sunnah kepada saudaranya. Beliau menyebutkan tidak boleh memponis secara langsung, mengatakan orang tersebut musyrik atau mengatakan orang tersebut adalah kafir atau melaknat orang tersebut ketika yang mengerjakan apa yang terkait dengan pembahasan ini, kata beliau. Ketika ia melakukan suatu perbuatan, maka tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk langsung memponis saudaranya bahwasannya ia telah kafir, ia telah musyrik. Tidak boleh. Karena di situ ada beberapa mawani yang menghalangi seseorang. Ketika kita memberikan ini hukumnya adalah syirik, kemudian orang tersebut terhalangi dari perbuatan musyrik tersebut karena mawani-mawani yang ada di situ. Akan kita jelaskan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama beliau menyebutkan, la yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dzalika. Tidak boleh langsung kita memponis orang yang mengerjakan syirik tersebut adalah dia adalah orang yang musyrik. Tidak boleh. Atau orang yang melakukan suatu perbuatan kekufuran, baik berupa lisan yang ia ucapkan atau kufur dari segi i'tiqadnya, akidah, maka ia kita langsung memponis orang tersebut adalah telah keluar dari Islam atau dia telah kafir, maka ini tidak boleh juga. Atau tidak boleh, kata beliau, melaknat orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan orang ini adalah orang yang mel'un, orang yang telah dilaknat. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Agar kita tidak gampang untuk langsung memponis orang. Dan juga sebaliknya, terkadang orang yang baper tidak gampang untuk mengatakan bahwasannya dakwah salaf ini, dakwah salafi, orang-orang salafi itu keras-keras semua. Atau mengatakan orang-orang salafi tersebut ketika mengatakan ini demikian langsung memusyrikan orang, langsung mengkafirkan orang. Tidak. Ini perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam perkataan beliau yang begitu indah. Tidak boleh langsung memponis orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran atau perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, langsung kita ponis pelakunya ia telah musyrik, ia telah kafir, ia telah dilaknat. Tidak boleh, kata beliau rahimahullahu taala. Inilah dakwah sunnah, inilah dakwah ahli sunnah wal jamaah, inilah dakwah kita, dakwah salaf. Ini juga merupakan manhaj kita, manhaj salaf. Tidak gampang lisan kita untuk langsung mencibir dan mengatakan demikian dan demikian kepada saudara kita. Kemudian beliau menyebutkan, لِأَنَّ الْحُكْمَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ وَقَيْرِهَا لَهُ أَسْبَابٌ وَلَهُ مَوَانِي. Karena hukum yang terkait dengan hal tersebut atau yang selainnya terdapat di situ dalam hukum tersebut sebab-sebab dan mawani. Ada sebab-sebab yang ketika orang tersebut telah menempuh sebab-sebab dari kekufuran, maka ia akan keluar dari Islam. Dan itu pun tidak semua orang seperti kita yang jahil untuk langsung memponis, tidak. Ada orang yang berhak untuk memponis apakah si fulan masih dalam koridor Islam ataupun tidak. Dan beliau menyebutkan pula, فَلَا نَقُولُ لِمَنْ أَكَلَ الرِّبَ مَلْعُونَ. Maka tidak boleh kita mengatakan bagi orang yang memakan riba langsung memponis orang ini pasti dilaknat. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan langsung memponis kepada orang yang memakan riba, kata beliau, pasti orang ini telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang ia kerjakan adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh bagi kita untuk langsung cepat-cepat memponis orang tersebut. Kenapa? Dikarenakan mungkin ia tidak mengetahui hukum dari perbuatan yang ia kerjakan ini. Karena di situ ada asbab dan ada mawani. Ada sebab-sebab dan ada perkara-perkara yang mencegah orang tersebut dari apa yang ia diponis oleh orang-orang yang mengatakan ponisan-ponisan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan juga, لِأَنَّهُ قَدْ يُوْجَدُ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ حُلُولِ اللَّعْنَةِ عَلَيْهِ. Dikarenakan bisa jadi ada suatu mani, ada suatu perkara yang mencegah orang ini dari disematkannya laknat kepadanya. Dari disematkannya laknat kepadanya, ketika beliau menyebutkan, ketika kita mendapatkan ada orang yang memakan riba, maka tidak boleh langsung diponis orang ini telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau. meskipun perbuatannya adalah perbuatan yang dilaknat. Namun ini perlu kita pahami, bukan berarti dengan kita mengatakan hal tersebut atau Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini lantas kita menghukumi riba itu halal. Tidak jemaah. Tetap hukum dari riba ini adalah haram dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kita berbicara dalam koridor pelakunya. Pelaku yang melakukan hal tersebut tidak langsung ia dilaknat, kita katakan ponis dengan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak. Dan Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, dikarenakan bisa jadi ada satu mani, ada satu perkara yang bisa mencegah ia dari masuknya ia dalam ponisan laknat ini. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita berhati-hati ketika kita akan berucap, ketika kita berbicara, terutama berkaitan tentang ponis-memponis ini. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan di antara sebab dan mani tersebut, yang pertama adalah kal jahli mathalan. Seperti orang ini jahil, tidak tahu hukumnya. Dia tidak mengetahui hukumnya, yang penting apa yang dikerjakan oleh masyarakat demikian maka saya kerjakan. Dia tidak mengetahui dasar hukumnya. Maka tidak boleh untuk langsung kita ponis orang tersebut sebagaimana apa yang ia kerjakan dan hukum dari apa yang ia kerjakan ini. Yang melekat kepada orang ini. Ini maksud dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa di antara contoh yang lainnya? Di antara contoh yang lainnya adalah tidak langsung seorang ahlu sunnah wal jamaah cepat-cepat memponis saudaranya dengan lafaz atau kalimat ahlul bid'ah ketika ia mendapatkan saudaranya melakukan suatu perkara yang memang ini adalah muhdats. Tidak. Maka inilah ahlu sunnah wal jamaah manhajnya. Kenapa? Kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, karena bisa jadi di situ ada maninya. Apa maninya ini? Salah satunya adalah ia jahil. Ia tidak mengetahui hukum dari apa yang ia kerjakan. Maka alangkah banyaknya masyarakat kita yang tidak mengetahui hukum apa yang ia kerjakan. Ternyata setelah kita teliti hukum-hukum tersebut, tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita jumpai mereka mengerjakan hal ini, maka tidak boleh langsung serta merta kita ponis orang ini adalah ahlul bidah, tidak boleh. Sebagaimana tidak langsung serta merta kita boleh memponis orang yang berbuat syirik dengan kalimat musyrik atau ia telah keluar dari Islam, tidak boleh. Dan ini akan dijelaskan oleh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan beliau menyebutkan kal jahli mathalan, misalnya mani yang ada di situ adalah karena orang ini jahil, tidak mengetahui hukumnya, au syubhat, atau ia digerogoti oleh syubhat. Di kepalanya itu banyak syubhat. Syubhat yang berseliweran di sana sini. Dan ini perlu kita ketahui jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat ini adalah perkara yang sangat cepat sekali untuk membelokkan hati seseorang. Yang awalnya orang ini istiqamah di atas sunnah, kemudian ia digerogoti oleh syubhat, kemudian sebentar saja hatinya telah melenceng dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati kita dari syubhat-syubhat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita tentang hal ini. فَمَنْ اِتَّقَ شُبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Barang siapa yang berhati-hati menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan dirinya dan kemurnian serta kesucian dari agamanya. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan, "Wa ma asbaha dzalika wa kadzalika asyirku la nutrikuhu ala man fa'ala syirkan." Nah, beliau juga mengatakan demikian juga yang berkaitan dengan hal syirik. Tidak boleh kita langsung memponis serta merta memponis orang yang berbuat syirik dengan kalimat musyrik. Tidak boleh. Karena konsekuensinya ini berat, kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga menyebutkan faqad takunu al-hujjatu ma qamat alayhi bisababi tafriti ulama'ihi. Kita lihat, kita perhatikan bagaimana husnudzannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kepada orang-orang yang masih mengerjakan perkara-perkara yang syirik. Beliau sampai mengatakan bisa jadi hujjah belum tegak kepadanya disebabkan ulama-ulama yang mereka ikuti tersebut lalai dari mendakwahkan tauhid dan akidah. Ini alasan beliau. Maka tidak boleh, kata beliau, kita serta merta langsung memvonis orang yang berbuat kesyirikan dengan langsung kalimat kamu sudah musyrik atau kamu sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ia tidak mengetahui hukum apa yang ia kerjakan. Dan bisa jadi hujjah ini belum tegak juga. Lantaran ulama-ulama yang mereka ikuti tidak pernah membahas apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu tauhid. Ini i'tidalnya ahlu sunnah. Ini pertengahannya ahlu sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Salih al-Utsaimin lanjut mengatakan, "Wa kadza naqulu man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, walakin la nahkumu bihadha li shakhsin mu'ayyan." Demikian juga ketika kita mendapatkan misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang ia berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah ia kerjakan sebelumnya. Namun kata Ibnu Salih al-Utsaimin, tidak boleh kita menghukumi hal tersebut kepada orang tertentu. Maka ta'yid menghukumi seseorang dengan label-label tertentu ini tidak boleh. Hatta ketika kita menyaksikan sendiri orang ini mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Tidak boleh kita langsung mengatakan si fulan pasti telah diampuni dosa-dosanya. Sampai demikian. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengatakan, "Walakin nah, beliau juga mengatakan, innal hukma al-mu'allaq 'ala al-awsaf la yantabiqu 'ala al-ashkhas illa bi tahaqquq shurut intibaqihi wa intifa'i mawani'ihi." Jadi kata beliau bahwasanya hukum yang berkaitan tentang sifat-sifat yang disebutkan seperti Nabi SAW sebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama," di sini adalah awsaf, sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat orang yang berpuasa tersebut yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah ia kerjakan sebelumnya. Maka kata beliau, maka hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat ini tidak langsung serta merta kita yang tabik alal ashkhas, kita langsung labeli seseorang illa bi tahaqquqi syuruti intibaqihi, kecuali syarat-syaratnya yaitu untuk melabeli ini telah terpenuhi, wantifa'i mawani'i, dan tidak ada lagi mawani'i yang ada padanya. Sebagaimana misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sahabatnya yang dijamin masuk surga. Ta'in disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat tersebut. Abu Bakar fil jannah, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat yang 10 yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga. Maka ini yang dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi ringkasnya kata beliau rahimahullahu taala, tidak boleh seseorang langsung ketika melihat saudaranya mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan ataupun berupa hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita ponis orang ini telah dilaknat, orang ini telah musyrik. Tidak boleh, kata beliau rahimahullahu taala. Inilah manhaj kita, sekali lagi inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ia berhati-hati dalam hal tersebut. Karena jika seandainya telah ada pada diri-diri kita ponisan-ponisan tersebut, maka lihat bagaimana apa yang akan terjadi. Pasti kita akan menjauhkan diri kita dari orang-orang yang telah kita ponisin. Kita tidak lagi akan mau dekat, padahal ia masih dalam koridor Islam. Masih dalam kategori saudara kita. yang memiliki hak yang sama untuk dipergauli dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita menghukumi dan ketika kita memutuskan dan ketika kita memponis, tidaklah seseorang tersebut menghukumi apa yang ada di dalam hukum-hukum syariat ini melainkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus apa yang dikatakan oleh Ibnu Salih Al-Utsaimin ini adalah membantah tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap dakwah salaf ini. Membantah tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah ini. Ada sebagian orang langsung mengatakan, wah salafi itu pasti sudah kalau tidak mengkafirkan, dia membidahkan. Kalau tidak mensyirikkan, mensyirik-syirikkan orang, membidah-bidahkan orang, ini bukan salafi, bukan wahai. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita hanya menjelaskan hukum. Ini hukum, hukumnya adalah syirik. Dan itu berdasarkan nas. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita menghukumi ini hukumnya syirik. Kita menghukumi ini hukumnya bid'ah. Ini adalah hukum yang kita hukumi. Namun adapun pelakunya tidak punya hak kita untuk memponis pelakunya sebagai orang yang musyrik atau sebagai orang ahlul bid'ah. Tidak punya hak kita. Karena apa? Karena telah kita sebutkan tadi. Bisa jadi di situ ada mani'nya. Ada perkara yang mencegah ia dari terjerumus, dari diponisnya ia menjadi orang yang apa yang ia kerjakan tersebut, yaitu sebagai orang musyrik misalnya, atau sebagai ahlul bid'ah. Karena ada mani'. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Salih Al-Utsaimin mengatakan kembali, membawakan satu buah pertanyaan dan sekaligus ini adalah metode di dalam menepis syubhat-syubhat yang ada. Beliau mengatakan fa idza ra'ayna syakhsan yatabarrazu fit tariq fa hal naqulu lahu la'anakallah. Maka apabila kita melihat ada orang yang mohon maaf yang buang air besar di tengah jalan, maka apakah langsung kita katakan orang ini dengan kita mendoakan orang tersebut semoga Allah melaknatmu? Ini pertanyaan dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga membawakan jawaban dari apa yang beliau tanyakan ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk agar syubhat-syubhat yang menggerogoti, ingin menggerogoti kepala kita ini bisa kita bantah, kita basmi dia. Jawab kata beliau, la illa idza urida billa'ni fi qawlihi ittaqu al-mala'i. Maka tidak langsung kita katakan orang yang buang air besar di tengah jalan dengan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di situ ada hadis yang menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ittaqu al-mala'in. Berhati-hatilah, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla adalah apa? Adalah orang yang buang air besar di tengah jalan. Jika ada orang lewat, ini adalah tempat orang biasa lewat lalu lalang, kemudian ia buang air besar di sana dan sengaja membuang air besar, maka inilah yang masuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Salih Al-Utsaimin. Dia sengaja. Adapun misalnya ada orang yang mungkin tidak sadar akan dirinya atau anak kecil yang tidak sadar akan dirinya untuk buang air besar atau sudah tidak tahan lagi kemudian ia buang air besar di tengah jalan, maka ia tidak masuk dalam kategori al-mala'in tadi. Karena Ibnu Salih Al-Utsaimin mengatakan illa idza urida billa'ni, kecuali orang ini ingin untuk dilaknat. Dia tahu ini adalah tempat orang jalan, jalan orang yang biasa lalu lalang, kemudian dia taruhkan, sengaja taruh di sana kotoran atau sengaja di sana dia apa buang kotorannya di sana. Maka ini masuk dalam kategori ittaqu al-mala'in tadi, orang yang ingin untuk dilaknat. Namun adapun secara mutlaknya, secara keumumannya tidak boleh kita langsung memponis setiap orang yang melakukan hal tersebut, yaitu buang kotoran di tengah jalan dengan orang yang masuk dalam kategori al-mala'in atau orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Meskipun yang dilakukan ini perbuatan yang dilaknat, namun tidak boleh langsung memponisnya, itu tidak boleh. Ini kata Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan lagi kepada kita, annan nas anfusuhum yal'anuna hadha syakhs wa yakrahunahu wa yarawnahu makhlan bil adabi mu'dhiyan lil muslimi fa hadha syai'un akhar. Adapun ketika manusia menganggap bahwasannya orang yang melakukan ini, yaitu orang yang buang air besar di tengah jalan ini adalah orang yang mendapatkan laknat, orang yang biasanya kalimat laknat keluar dari manusia ini bagi orang yang melakukan ini, wa yakrahunahu, dan ia dibenci oleh manusia yang lainnya, wa yarawnahu makhlan bil adabi mu'dhiyan lil muslimin, dan mereka menganggap ini adalah bukan bagian dari adab dan mengganggu orang muslim, maka ini perkara yang lain, kata beliau. Ini perkara yang lain. Apa maksud beliau rahimahullah taala di sini? Beliau ingin menjelaskan, adapun secara hukum syar'inya tidak boleh kita langsung memponis seseorang dengan kalimat-kalimat la'an, atau memponis seseorang dengan apa yang ia kerjakan tersebut secara mutlak, secara gamblang tidak boleh. Adapun misalnya ada orang yang terlantar darinya kalimat la'anat tadi, kata beliau, ini perkara yang berbeda. Namun ketika kita berbicara hukum syar'i, ini hukumnya tidak boleh langsung memponis orang tersebut yang melakukan perkara-perkara ini, seperti perkara yang dilaknat atau kesyirikan yang ia kerjakan tersebut, dengan ponisan-ponisan bahwasannya si pelaku ini adalah telah musyrik atau si pelaku ini telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Ini dalam hukum syar'i. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan suatu perkataan yang indah. Di antaranya beliau di sini menyebutkan, fadu'aul qabri syirkun. Lakin la yumkin an naqula li syakhsin muayyan fa'alahu hadha musyrikun hatta na'rifa qiyam al-hujjati 'alayhi aw naqulu hadha musyrikun bi'tibari zahir halih. Masyaallah. Perhatikan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah membangun manhajnya. Bagaimana manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Sampai beliau mengatakan, du'aul qabri syirkun. Berdoa, meminta. Perhatikan, berdoa, meminta kepada penghuni kubur, hukumnya apa? Syirik. Karena sepakat. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, sepakat. Berdoa kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Baik batukah dia atau orang meninggalkah ia, maka hukumnya apa? Syirik. Ketika kita mengatakan, wahai fulan, wahai ustaz fulan, wahai kiai fulan, wahai tuan guru fulan, tolong berikan saya anak keturunan, ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atau berdoa kepada penghuni kubur? Jemaah, berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, dan hukumnya apa? Syirik. Tidak boleh. Karena tidak layak doa tersebut disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kita ingat doa adalah apa? Ibadah. Dan ibadah tidak layak dan tidak pantas ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fadu'aul qabri syirkun." Berdoa kepada penghuni kubur yang telah meninggal, ini hukumnya syirik. Perhatikan bahasanya, berdoa bukan berarti di sini, maksud saya adalah berdoa di sini kita yang meminta kepada si penghuni kubur. Bukan berarti kita yang mendoakan kepada penghuni kubur, ini tidak boleh, jangan disalahpahami. Karena sebagian orang, Masya Allah, saking kreatif-kreatifnya, saking cerdas-cerdasnya menurut pandangan mereka, selalu apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, kadang dia pelintirkan, oh berarti si fulan ini mengharamkan doa kepada orang yang meninggal. Mendoakan kepada orang meninggal berarti dia diharamkan. Tidak demikian maksudnya. Maksudnya adalah meminta kepada si penghuni kubur. Karena meminta kepada si penghuni kubur ini beda dengan mendoakan si penghuni kubur. Meminta kepada si penghuni kubur, berdoa meminta hajat kita kepada si penghuni kubur. Wahai fulan, wahai ustaz fulan, misalnya, tolong kabulkan, berikanlah saya rizki, berikanlah saya kekayaan. Ini sudah berbeda dengan ketika kita mendoakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah si fulan. Ini sudah berbeda konteksnya. Maka maksud dari beliau, fa du'aul qabri, adalah kita yang meminta kepada si penghuni kubur. Kata beliau, hukumnya adalah apa? Syirik. Hukumnya apa? Syirkun. Ini adalah hukumnya syirik. Ketika seseorang datang kemudian meminta kepada si penghuni kubur tersebut dengan hajat-hajatnya, dengan permintaan-permintaannya, di dalam lafaz yang ia baca berupa doa, permintaan kepada si penghuni kubur ini, maka ini hukumnya apa? Syirik. Dan beliau mengatakan, lakin la yumkin an naqula li syakhsin muayyan fa'alahu. Meskipun yang dilakukan orang tersebut, orang yang meminta kepada si penghuni kubur ini di dalam doanya, dengan berdoa mengatakan, saya minta agar cepat jodoh saya, kabulkanlah wahai Ustadz Fulan yang telah meninggal tersebut, maka ini hukumnya apa kata beliau? Adalah syirik. Namun tidak boleh bagi kita untuk langsung menghukumi pelakunya ini, pelakunya tertentu, dengan bahwasannya ia adalah orang yang musyrik. Tidak boleh. Subhanallah. Bagaimana lihat rahmatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, husnudhannya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Meskipun yang dilakukan orang tersebut adalah perbuatan yang sudah jelas kesyirikannya, namun tidak boleh kita ponis langsung pelakunya, pelaku ini adalah orang yang musyrik. Tidak boleh. Karena apa? Karena ada maniknya tadi. Di antara mawani di situ, yang pertama adalah al-jahl, kejahilan atau belum tegaknya hujjah, atau belum pernah dibahas oleh ulama-ulama yang mereka ikuti. Ini hukumnya syirik, ini hukumnya tauhid, ini hukumnya bid'ah, belum pernah mungkin dibahas. Maka tidak boleh langsung sekali lagi kita memponis orang tersebut dengan ponisan orang ini telah musyrik, orang ini telah keluar dari Islam, apalagi tidak boleh. Meskipun jelas yang dilakukan kata beliau adalah apa? Doa ulul qabr. Jelas kesyirikannya ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Lakin la yumkin an naqula li syakhsin muayyan fa lahu hadha musyrik." Orang ini telah musyrik, tidak boleh. Ketika telah kita dapatkan ia misalnya melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Dan karena ada dasarnya, dalilnya ada. Al-udru bil jahl ini ada dasarnya. Dan juga Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam perkataan beliau yang lain, dalam fatwa-fatwa beliau, dalam fatwa Nur al-Darb, beliau juga ketika ditanya tentang al-udru bil jahl ini, beliau membawakan salah satu dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab kaum tersebut sampai kami mengutus Nabi Rasul yang menjelaskan, menegakkan kepada mereka hujjah. Inilah yang dibawakan oleh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau juga mengatakan, "Hatta na'rifa qiyamal hujjati alaih." Dan ini poin yang terpenting, sampai kita terlebih dahulu mengetahui apakah hujjah tersebut telah tegak atasnya atau belum. Apabila belum tegak atasnya hujjah, maka tidak boleh sekalipun kita mengatakan si fulan ini telah musyrik, atau si fulan ini adalah ahlul bid'ah dan yang lainnya. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang melakukan hal tersebut, namun tidak boleh kita ponis ya langsung secara mutlak dengan ponisan-ponisan yang ada. Kita berhusnudzon kepada saudara kita, bisa jadi belum tegak hujjah kepadanya, bisa jadi ulama-ulama yang diikuti tidak pernah menjelaskan hal tersebut sehingga hujjah ini belum tegak kepadanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah sikap kita, sikap ahlu sunnah wal jamaah, dan sekaligus manhajnya ahlu sunnah wal jamaah di dalam beragama, di dalam menghukumi sesuatu. Bahwa ketika kita menghukumi sesuatu, bukan berarti orang yang melakukan tersebut kita ponis dengan apa yang sebutan-sebutan yang ada tersebut, dengan istilah musyrikkah atau mal'unkah atau orang yang dilaknat dan yang lainnya, meskipun orang ini telah melakukannya sampai tegaknya hujjah kepada mereka terlebih dahulu. Sampai tegaknya hujjah kepada mereka terlebih dahulu. Jika belum tegak hujjah kepada mereka, maka kita katakan si fulan ini adalah orang yang jahil, butuh untuk didekati, butuh untuk didakwahi. Kita dakwahkan, kita dekati. Jangan kita jauhkan saudara-saudara kita yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala kita pada kesempatan yang akan datang akan masuk pada poin selanjutnya. Poin-poin yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, yaitu dalam al-masailnya. Baik. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan dari jamaah, maka saya berikan beberapa menit untuk bertanya. Tafadhal. Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus saya pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.